Akan diluncurkan insya Allah bulan depan ya. Jadi singa nyari kisah kita ki ya. Petanda semuanya saya pastikan mudah-mudahan dan harapan saya semuanya suka dan bisa menerima lagu ini. Monggo Sagita. Spesial petanda semuanya di sini. Satu single lagu dari saya, kepastian ya. Semakin hari. Tepuk tangan buat Sagita. Sagita.